إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك فيكم إخوان أحباب جزاكم الله. الحمد لله hari ini kita diberikan kemudahan untuk berkumpul lagi di Masjid Baitul Salam ini dalam rangka menimba ilmu syar'i dan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Tsaimin rahimahullah, dan kita sampai pada halaman yang ke-80. Ini masih kaitannya dengan apa? Fawaid dari surat Al-Baqarah ayat 255 ayat kursi. Amma fitrati Allah azza wajalla fala tadu kama fa'ala ba'dhu an-nas bihaythu yamtahinu an-nas fa yusibu wahidan minhum fa yaqulu ana Allah. Fahal Rasul sallallahu alaihi wasallam awwal ma yad'u an-nas yaqulu ana Allah amana بل يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يحل لك أن تجابها في الدعوة إلى الله فتقول أي الله. Ini sudah dibahas, ini sebagai tentang kesibat بين الدرس الماضي والدرس الآن. Ini adalah tentang bagaimana menggabungkan antara kajian sebelumnya dan kajian sekarang, yaitu tentang dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Dakwah menyeru kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah fala tadu, jangan berlebihan. Artinya berlebihan itu terjauh saat hati, berlebihan melewati batas dari yang seharusnya diperkenankan. Kok bisa? Kama fa'ala ba'dun nasi, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang kaum muslim maksudnya disini bahayu yang tahir nasa, yang terkadang apa? Menguji orang. Jadi kalau misalnya, mas ngaji di mana? Itu langsung uji. Baru bertemu, assalamualaikum, baru di sana di mana? Ya, insyaallah, alhamdulillah. Namanya siapa? Antum ngaji di mana? Oh, di sana. Enggak ada senyum, enggak ada apa langsung. Masalah. Ya, antum bukan kelompok saya. Oh. Makanya dakwah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan dakwah mengetes orang lain. Ini sebagaimana di sini mengetes. Ya, payung siku wahid dan ilmu payung itu. Pegang satu orang kemudian suruh katakan, Ain Allah, di mana? Di mana? Allah. Apakah Rasulullah SAW itu adalah ya, orang yang pertama kali menyeru dakwahnya kepada manusia itu dengan mengatakan Ain Allah? Ain Allah itu hanya sebagai bentuk apa? Intihan kepada budak wanita yang saat itu apa? Bertempat tinggal di sekitar orang-orang kafir. Ya. Sehingga untuk menunjukkan betul enggak budak perempuan tadi ini seorang mukminah. Nah, kalau dia mukminah, dia harus dia apa? Dibebaskan. Ya. Ini dia pernah Nabi SAW itu memulai dakwahnya dengan perkataan ayat Allah di mana Allah. Bal ya'uhum ila syahadati Allah ilallah. Tapi menyeru kepada mereka, menyeru mereka kepada persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak di mana dia benar kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa la yahillu laka an tujabiha fi da'wati ila Allah. Maka tidak dihalalkan bagi untuk apa? Memulai dakwah itu dengan ngetes. Dengan apa? Ngetes. Seolah-olah ketika tes itu tidak sama jawabannya dengan apa yang aku kehendaki, maka dia bukan golongan saya. Maka tidak perlu salam, tidak perlu senyum. Seolah-olah surga itu dirinya sendiri. Yang lain? Yang lain tidak kebagian. Jadi ini adalah moto dari jamaah tahdir atau jamaah tahdir. Setiap saat hanya curiga, ini golongan saya atau bukan golongan saya. Nek dari penampilannya sih kayaknya mencurigakan. Ini kayaknya bukan. Ini kayaknya iya. Ini namanya adalah mempersulit hidup. Hidup dipersulit dengan mempersulit orang lain. Seharusnya kita itu harusnya mengajak orang lain untuk bisa masuk Islam, masuk kepada sunnah, mengamalkan sunnah, bukan menjauhkan orang atau bahkan mengusik orang dari sunnah itu. Makanya di sini untuk mengedepankan dakwah dengan pertanyaan, dengan ketusan, dengan ancaman, dengan ponisan, itu bukan dakwah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ila kutati qawmi yungkiruna wujudahu yungkiruna wujudallahi wa yungkiruna ka'an takuna disaksi. Betul, apabila engkau itu ada di suatu kaum yang mereka mengingkari keberadaan Allah, maka boleh tapi engkau itu berkata pada orang ngetes hai Allah, di mana Allah. Lita'rifa hal huwa munkirun aw musbitun. Untuk agar dia itu diketahui, dia itu mengingkari tentang pertanyaan dari Allah, apa dia apa menetapkan bahwasanya Allah itu di langit, ya di atas langit. Lagi anta salah hati dia muqaddimah dakwah, ya anta salah hati dia muqaddimah dakwah ila Allah fa hadza wadatu amin. Kalau engkau menjadikan pembukaan dakwah ini, yaitu bertanya dengan ayat Allah ini sebagai pembukaan dakwah, di mana saja dakwah, maka ada kesalahan yang besar. Walaupun pada bagian dakwah terbuati, awal mai salah insan yang pun lahu ayat Allah. Ya, telah sampai padaku beberapa dari orang yang beliau kepada dengan Allah. Mereka pertama kali bertanya kepada manusia, kepada orang lain, itu bertanya tentang apa? Ain Allah. Di mana Allah? Jadi seolah-olah orang lain adalah apa? Budak perempuan yang tidak mau tahu tentang keberadaan Allah. Ini tidak diberitakan. Bal'alimu at-tauhid. Namun yang benar adalah ajarkan ya, dia kepada tauhid. Syahadat ala ilallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat bahwasanya tidak ada yang berhak dibagi dengan benar kecuali wa anna Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi mas'alatu tahdhibi ma ba'd. Ya, sedangkan permasalahan pertanyaan ayat Allah ini bisa datang kemudian selama ketemu. So, ini bedanya orang yang fakih dengan orang yang kalah. Maksudnya apa? Orang yang belum memahami agama, belajar, menyibukkan diri dengan ilmu, dengan orang yang sering mengambil ilmu sepotong-potong. Dia menimba ilmu beberapa kali langsung kepada belajar tentang apa? Jawa takdir. Jadi jangan jangan lagi terus. Seluruh majelis ilmunya dipenuhi dengan apa? Kritikan, dengan ancaman. Jangan ini. Allah, antum pintar terhadap permasalahan sosok orang lain yang belum tentu antum kenal, tapi antum bodoh terhadap diri antum sendiri. Kok bisa, Ustaz? Iya. Orang-orang yang biasa seperti ini, nasehat-nasehat maaf ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka bahwa hal ini tercela. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tahun misalnya, anak mengatakan, ketahuilah wahai jamaah, anak telah mengikuti berita ulang-ulang Syekh Fulan, ini dia berpemahaman sesat. Anak mengatakan sendiri. Kemudian anda jelaskan buktinya ini di website ini sebutkan, website itu sebutkan, Syekh ini mengatakan ini, terus habis kajian membahas tentang masalah ini. Soal itu kan Syekh yang dianggap murjiah. Allah, sekarang sabar dulu. Antum tahu nggak definisi tuduhan antum? Ya nggak tahu juga sih. Anak hanya menukilkan jawaban dari surat-surat yang anak anggap tiko salah. Hukmu ala syaih farqun antasadukulihi. Ini dia tuh kaidah. Al-hukmu ala syaih farqun antasadukulihi. Dengar, paham gak? Jadi, anak jelaskan. Al-hukmu ala syaih farun antasawwurihi. Hukum terhadap sesuatu itu berbeda-beda berdasarkan apa? Cara mendeskripsikannya. Sekarang misalnya Pak Salih mendengar kabar langsung, karena beliau hadir di majelis ilmu, dia mengatakan nanti insya Allah 3 pekan yang akan datang akan ada daurah tentang sifat sholat Nabi. 3 pekan yang akan datang. Nah, ada juga ikhwan yang jarang-jarang datang ke sini. Tanya lewat WA. Betul itu? Ada 3 pekan tadi ada jorong sifat sholat tadi. Dijawab yang lainnya, yang gak pernah datang juga kajian. Iya, saya dengar juga seperti itu. Nah, terus itu. Nah, kira-kira hukum yang dibawa oleh orang-orang yang tidak hadir itu sama dengan dan hukum yang dibawa oleh Pak Syarif, sama tidak? Berbeda. Maka itu yang dimaksud dari kaidah tersebut. Al-hukmu ala syai, hukum terhadap sesuatu, fa'un antasawwurihi. Berbeda-beda berdasarkan cara bagaimana mendeskripsikannya. Dia melihat langsung, maka akan berbeda dengan hukum dari orang yang hanya melihat. Paham ya di sini? Dia itu melihat langsung, mendengar langsung, mengalami sendiri, maka hukumnya berbeda dengan hanya orang yang mengetahui dari berita koran. Pangkal ini, begitu juga sama di sini. Ya, dakwah ketika mengatakan bulan, anda belum pernah kenal bulan. Bagaimana anda itu percaya dan yakin bahwa saya bulan itu makan ini dan itu? Tidakkah anda melihat bahwasannya akhir kehidupan kita masih abu-abu, tidak ada yang ketahui. Bisa jadi beliau yang sekarang salah, itu Allah berikan hidayah, kemudian bisa masuk surga. Sedangkan kita yang gini-gini, nuding-nuding, belum tentu akhir kehidupan kita lebih baik dari beliau dan seterusnya. Maka jangan menyibukkan diri dengan kesalahan. Iyakum an akhtail akharin. Hati-hati antum sekali tentang kesalahan orang lain. Lebih baik menyibukkan dengan apa? Mendoakan kebaikan, mendoakan hidayah kepada orang-orang saleh itu agar mereka mendapatkan hidayah. Paham sih? Ya. Nah, lanjutkan lagi. Makanya ini tidak benar. Makanya harus yang pertama kali diajarkan kepada manusia itu apa? Tentang tauhid. Pertama kali yang harus diajarkan kepada manusia itu tauhid. Karena tauhid ini orang menjadi tenang, orang menjadi mantap, menjadi tidak gusar, tidak ragu-ragu. Contohnya, orang yang mengenal tauhid, akidah yang benar, ketika ditinggal sesuatu, seseorang yang dicintainya, dia tidak akan kaget, tidak akan ada namanya depresi. Tidak akan ada namanya depresi. Kok bisa berhenti? Itu berbeda. Ya, jadi kemarin anak dapat ada saudara teman, ya, yang kemarin meninggal. Dia masih berbicara, masih ketemu sama orang-orang dan bisa tawa sekali. Orang-orang lain mengatakan, kok bisa ditinggal aja dia bisa masih ketawa sekali? Seolah-olah tidak sedih. Kemudian ditanya lainnya, itu penyebabnya sakitnya apa? Kok bisa seperti itu? Anda ke dokter, kok tidak bisa ini, tidak bisa ini? Oh, itu pertanyaan-pertanyaan ya. Mendiskreditkan tentang apa? Jahilnya seorang terhadap tentang masalah akidah. Ajal itu sudah ditentukan, rezeki sudah ditentukan, ya, hidup celakanya bagiannya kita sudah ditentukan, rezekinya sudah ditentukan. Fayaqumu fi ruha wa yumaru bi arbaqana bikadirisi, ya. Terus amal ini wa ajal ini sakit atau sakit. Itu sudah ditentukan tentang kadar rezekinya, ajalnya, kemudian apa? Amalannya. Celaka bahagia itu sudah dijelaskan, sudah ditulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz 50.000 sebelum diciptakan manusia. Uktub mada uktub untuk menyiapkan ilah yang punya. Tulis apa saja yang terjadi sampai pada hari kiamat. Itu perintah Allah Azza wa Jalla kepada siapa? Al-Qalam, kepada pena. Rukyat al-Aqlam wajah patusul. Pena sudah diangkat dan tentangan-tentangan sudah mengering. Semua sudah ditetapkan. Kenapa antum jadi malah depresi? Seolah-olah apa? Kehilangan yang sangat-sangat fatal. Betul itu kehilangan. Tapi seandainya itu bisa dihadapi dengan kesabaran, itu yang terbaik. Ya. Justru waktu itu yang datang adalah, ya, yang paling dekat dengan. Jika datang, kaget, nangis, histeris. Dan semoga Allah saja berikan beliau ganti yang baik dan dikuatkan menjadi berikan hidayah. Nah, ini yang terjadi. Berbeda, orang yang sudah mengenal akidah tauhid yakin bahwasanya ini dari akidah tauhid itu apa? Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Allah Azza wa Jalla. Ingat-ingat. Tidak ada yang bisa memberikan kemanfaatan dan tidak ada yang bisa menolak kemudaratan kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini adalah inti dari akidah. Akidah sahih intinya di situ. Paham ya? Jadi taruhlah misalnya antum ketika melakukan sesuatu, kenapa ada perasaan apa? Gelisah, tidak percaya diri. Bahkan itu melanda ketika apa? Ketika orang akan nikah. Kok bisa Ustaz? Ini istisnanya cuma masih misalnya adalah pasukan. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan syukur yang soleh. Kurang putih, kurang seru. Nah, ini contohnya. Orang dia itu gelagat ini tetap aman. Ngomongnya kelepotan untuk mengucapkan qabil nikah. Batasnya terus apa Pak Bung? Tulis kesalahannya. Kalau bisa benar tulis kesalahannya bisa dikalahkan. Intinya di situ, ketika orang itu menghadapi sesuatu dengan tergesa-gesa, dengan takut untuk tidak membahagiakan orang lain, takut untuk tidak membahagiakan orang lain, atau takut untuk menyinggung orang lain, takut menampakkan ketidaksempurnaannya di hadapan orang lain, maka ini adalah masalah berkaitan dengan akidah. Biasanya orang itu ketika orang misalnya contohlah Mas silahkan Mas pidato kita. Bingung. Aku jadi apa saja? Sesuatu yang sangat penting. Maka aku jadi gila kepala. Inti dari gelar kepala takut itu apa? Takut tidak bisa sesuai dengan apa yang diharapkan orang lain. Nah, tapi ketika dia itu yakin Allah pasti memudahkan, tidak ada yang sulit kecuali Allah yang menyulitkan, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali pasti Allah mudahkan. Itu harus dipegang tangan terus. Gak pakai gelagapan. Gak pakai apa? Belepotan ngomongnya. Itu subhanallah. Itu terjadi. Sebelum-sebelumnya anak kadang mikir tangan terus. Hari ini nikah atau tidak? Hari ini jadi nikah atau tidak? 11 tahun yang lalu. Tapi begitu saat itu berpikir pasti Allah kasih kemudahan. Ini cuma 2 jam selesai. 3 jam. Hidup seperti semula. Gak ada yang sulit. Pasti Allah kasih kemudahan. Dan harapan-harapan seperti ini bisa didapat ketika apa? Kita yakin sepenuhnya kepada Allah Azza Wajalla pasti diberikan kemudahan. Sebagaimana ketika Adam itu dulu seringnya apa? Grogi ketika apa? Mengerjakan ujian. Kenapa? Takut untuk tidak mendapatkan nilai yang terbaik. Takut untuk mengecewakan orang tua. Ini dan itu yang kaitannya dengan apa? Perspektif manusia. Penilaian manusia. Ini yang menyebabkan terkadang antum itu menerima beban yang berat sekali. Sama. Mas, kenapa gak antum nikah-nikah dari dulu mas? Takut apa? Tidak bisa membahagiakan, menyakiti orang ini, orang tuanya saya masih butuh ini, dan seterusnya. Berbagai macam apa pemikiran. Tapi ketika dia yakin Allah lah yang menjamin rezeki saya, Allah Azza wa Jalla, kenapa saya harus takut miskin? Kenapa saya harus takut untuk tidak nikah? Kenapa saya takut untuk tidak mencoba kebaikan? Paham kan di sini? Sebagaimana takutnya, ayo kenapa orang? Takut saya nanti kalau sudah hamil banyak, lupanya banyak. Wah, harus gimana? Ini syirik. Sebagaimana ketika orang, ayo kita belajar untuk ilmu syar'i. Apa Ustaz? Takut saya nanti gak istiqomah Ustaz. Antum belum pernah datang kajian ini, tapi sudah mengatakan apa? Takut tidak istiqomah. Maka dikatakan baper dalam agama corek besar. Gak akan bisa untuk kita ketika yang menang perasaan antum. Yang menang apa? Perasaan. Makanya kalau antum itu mengikhlaskan tauhid karena Allah Azza Wajalla, harapannya kita kepada Allah Azza Wajalla, termasuk dalam hal-hal seperti itu, terkadang tidak pernah dibahas. Wah, nyalakan kobil tiga, kop kop kop kop kop. Ada semalaman sudah begadang untuk ngomongin kobil tiga, tapi pas hari hanya kop kop kop kop, wah. Kok bisa grogi? Iya betul. Groginya antum karena terlalu banyak penyesalan dari diri antum, khawatir tidak bisa apa, memberikan nilai kepuasan terhadap perspektif manusia. Oh itu di sini ini. Bingung. Maksudnya apa? Antum itu takut untuk mengecewakan orang. Contohnya seperti itu. Kok antum tidak mengatakan ini? Tidak bisa baca seperti ini? Grogi. Ya sebabnya grogi apa? Grogi itu sebabnya adalah karena antum tidak terbiasa membiasakan di setiap nafas antum apa? Rojak mengharapkan hanya kepada Allah Azza Wajalla. Seandainya antum itu gagal di satu amalan ibadah yang lainnya terbuka lebar. Itu adilnya Allah Azza Wajalla. Yang belum tentu manusia mempunyai keadilan sebagaimana yang Allah berikan kepada makhluknya. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah antum itu gagal-gagal terus, tapi Allah itu masih mengabulkan doa antum. Tapi begitu antum itu gagal tes ujian terus gagal. Sebenarnya gagal men. Ya, gagal men. Kenapa? Anak selalu gagal satu. Anak mau khidmat ini enggak jadi, mau khidmat itu enggak jadi, mau nado itu enggak jadi. Terus enggak jadi terus. Kan? Gagal terus. Ya. Jadi seolah-olah buntu dalam hidup saya. Oh. Sinetron sekali itu. Padahal sinetron nanti tidak kayak gitu juga. Kata Allah, Allah Ustaz. Makanya ya. Di situ baper, grogi dan seterusnya. Menurut pandangan manusia itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau kita yakin pada Allah Azza Wajalla, yakin bahwasanya Allah yang menentukan rezeki kita, Allah yang mengatur semuanya kepada hambanya dan pasti adil, pasti terbaik. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan usaha antum, doa antum, tidak pernah. Makanya jangan pernah-pernah sekali-kali apa? Putus asa, putus harapan. Paham tidak? So, bagaimana Allah itu mencintai kita? Masih ada keterangan. Tuh. Gak usah panik. Ini sudah atur juga lagi. Ini mungkin kita sholat ada nyokot, kita khotob ada ini. Perkataan tentang apabila orang itu buruk ini. Ya, aku bisa jadi paringan. Karena terkadang ketika membaca sesuatu berpikir sesuatu yang lain. Orang yang buruk ini. Orang yang depresi, orang yang grogi, orang yang senantiasa tidak yakin dengan apa yang dilakukannya. Ini adalah mempunyai, kalau orang-orang ahli psikolog apa? Itu ada kerusakan jiwa. Ini salah, bukan kerusakan jiwa, tapi akidahnya saat itu belum kuat. Tauhidnya belum tertanam menancap dengan kuat. Jadi seandainya dikatakan sendiri, orang yang grogi, orang yang senantiasa ragu-ragu, orang yang sering depresi, itu biasanya karena takut mengecewakan orang. Biasanya apa? Takut mengecewakan orang. Namun bagi orang yang akidahnya kuat, maka pengharapannya itu hanya kepada Allah. Dia yakin bahwasanya Allah lah yang memberi yang terbaik. Tidak mungkin Allah mendzalimi hamba-Nya. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan doa dan amal soleh hamba-Nya. Hamba-Nya sih pasti ada kemudahan, pasti. Sudah berapa lama antum itu membuktikan kemudahan Allah senantiasa beserta antum? Ada yang pernah itu? Enggak usah, betul, tidak ada. Wahai ta'ala untuk mengimakumullah, jika kalian itu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan ada yang bisa mampu menghitungnya secara detil. Allah besar. Ya. Makanya di sini mengajarkan tauhid ini banyak tipsnya, termasuk mengajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Anak-anak itu biasanya lebih peka terhadap apa? Sesuatu yang disenangi dan sesuatu yang tidak disukai. Ajarkan mereka tentang surga, tentang neraka, sifat-sifat yang ada di dalamnya. Kenapa? Sehingga apa? Kalau orang makan tangan kiri, temannya syaitan, bukan penghuni surga. Artinya sifat itu ya, bukan nur mutlak kan, maksudnya orang yang makan tangan kiri pasti berdua muka harusnya. Tapi menanamkan anak kecil bahwasanya itu perbuatan syaitan, syaitan itu tidak akan masuk. Paham ya? Ini tentang kau ya. Nah, yang lainnya berkaitan dengan apa? Sesuatu yang tidak, ya sesuatu yang dibenci. Kalau dia benci, mau masuk neraka kan? Neraka itu api menyala, dan syaitan itu dijadikan dari api, dibuat oleh syaitan oleh Allah Azza Wajalla, diciptakan syaitan oleh Allah Azza Wajalla itu terbuat dari api, diciptakan dari api. Maka orang-orang yang ingin masuk neraka itu adalah tentunya syaitan. Ya, tapi tidak boleh dengan mengancam apa? Jadi mengatakan dengan label tertentu yang itu sifatnya doa. Awas kamu ya, jangan makan tangan kiri, nanti kamu jadi temannya syaitan. Itu bahaya. Ancaman seperti itu bisa menjadi doa jelek dari orang tua kepada anaknya yang dijabari oleh Allah Azza Wajalla. Ingat kan, jangan mengancam anak dengan doa-doa jelek seperti itu. Karena apa? Salah satu doa lahirat, ada tiga doa yang tidak ditolak. Ad-da'watu atau ad-du'a al-walid ala waladi, doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Wa doa musafir hina safar, doa musafir ketika safar. Wa doa musalim hina yusir, ketika doa orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Begitu juga lafaz yang lainnya. Doa ya. Disebutkan doa walid li walidi. Doa kebaikan orang tua pada anaknya. Jadi doa kejelekan dan doa kebaikan orang tua itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Makbul. Maka tidak boleh mengancam, memberikan nasihat kepada anak dengan ancaman, karena itu bisa jatuh kepada doa kejelekan kepada anak. misalnya Pak. Udah, kalau kamu tidak ngikuti apa kata Nabi, udah keluar sana. Jadi orang gila. Itu menjadi orang gila. Itu awalnya apa? Hargikan, teguran. Tapi sifatnya apa? Doa kejelekan. Itu bisa dikabulkan. Masalah-masalah. Ingat-ingat, ini tajam. Mulut kita ini tajam. Jadi jangan sampai mendoakan kejelekan pada anak-anak kita sendiri. Masalah-masalah. Paham ya? Paham di sini? Nah ini harus diperhatikan. Ada pertanyaan, gimana untuk mau doakan kebaikan kepada anak-anak atau mendoakan kejelekan kepada anak-anak? Ini ada yang ketawa. Gimana mau nikah, Sir? Sama belum ada, Sir. Gimana mau nikah? Ya, insya Allah Tuhan. Allah kasih kita, insya Allah. Bisa. Emang semua. Kemarin Ini tentang wa'amad dalil isma, tentang isma. Kemarin dalil tentang Allah itu maha tinggi, itu ada di Al-Quran, dan Sunnah, kemudian perkataan para ulama. Ini tentang isma. Wa'amad dalil isma. Fa'inna sahabata radhiyallahum wa tabi'ina wa a'immatul ummati ba'dahum kulluhum muqirruna bi anna Allah ta'ala fawqa kulli shay'in bi dhalihi wa lam yakun ahad minhum inna Allah laysa fis sama. Dalil isma, dalil kesepakatan umat para ulama, yaitu maksudnya isma ini sini isma sahabat, dan tidak mungkin dikatakan apa isma umat sekarang. Maksudnya umat ini adalah umat yang telah lalu. Wa tabi'in, para tabi'in, wa a'immatul ummati ba'dahum, dan para pemimpin umat ulama sebenarnya semuanya menetapkan bahwasanya Allah Ta'ala itu berada di atas segala sesuatu dengan dzatnya, dzatnya Allah. Wa lam yakun ahadun minhum, dan tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak berada di langit. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan apa Allah tidak ada di langit. Fa'in qala, apabila ada orang yang berpendapat, mahu dalil ala isma'ihi, apa dalil tentang isma'nya para ulama itu? Kulna, kita katakan, ad-dalil ala isma'ihi min wajhin khafiyyin. Dalil tentang kesepakatan mereka, ijma' mereka, ini adalah sesuatu yang sangat khafi. Khafi maksudnya di sini adalah sesuatu yang lembut, sesuatu yang tidak mudah untuk ditelaah, tapi ini memerlukan penelaah yang lebih lanjut lagi. Faham ini? Ya. Lakin nyata bagi talib ilmi hanya lama. Tapi sepantasnya bagi orang yang menuntut ilmu itu hendaknya dia mempelajari. Ya. Lima fihi min al-fa'idah, karena di dalamnya itu ada faedah. Faedah yang banyak, wawa, aniqal, nusus, nusus al-kitab, wa sunnah, dalatun ala uluhi bidati. Ini berdasarkan nas-nas dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwasanya apa? Allah itu maha tinggi dengan dzatnya. Apa? Dengan dzatnya. Walam yarid qawlun wahidun an sahabati radhiyallahu anhu annahu basara hadhihi al-adillah dan tidak ada perkataan seorang sahabat pun radhiyallahu yang dia itu apa? Mentafsirkan bahwasanya ada dalil-dalil yang berkelainan, menyimpang dari makna zahirnya. Idzan hum mujmi'una 'ala madluliha, maka kita katakan mereka itu bersepakat, menyepakati sesuatu berdasarkan apa yang dijadikan dalil oleh mereka. Walihada iya dalil kitab aw sunnah ala syai'in walam ya'ti an sahabati ma yukhalifu fayani dalika annahum mujmi'una 'alaihi. Kalau ada Al-Quran, sesuatu yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah menunjukkan tentang sesuatu yang di situ tidak ada sahabat yang menyelisihinya, maka itu adalah kesepakatan para sahabat. Contohnya misalnya, para sahabat bersepakat bahwasanya apa? Sholat dengan menggunakan sutra itu hukumnya apa? Hukumnya sebagainya mengatakan apa? Hukum sebagainya mengatakan sunnah makan. Hukum menggunakan apa? Sutra. Pengarang ketika sholat. Maka tidak boleh nanti itu datang ke masjid sholat di tengah tengah seperti ini. Tidak boleh. Tapi aku harus dekat ke tembok, ke tiang. Berdasarkan dalil apa? Dalil yang sahih dari sunnah itu apa? La usalli illa bisutrati. Jangan kau sholat kecuali dengan apa? Menggunakan sutra. Paham dari sini ya? Iya. Faya idzalika annahum yusmi'una alaihi. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu bersepakat terhadap apa saja yang sahih dari Al-Quran dan sunnah, karena tidak ada pendapat mereka yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Wahadihi wahadal masdaru limbar isma qarjah fa'ala hadirin nanas. Ini adalah jalan untuk menetapkan isma, metode untuk menetapkan isma itu seperti ini. Ini terkadang tersembunyi dari sebagian besar orang, tidak diketahui. Paham di sini? Allahumma sholli wa sallim. Insyaallah setelah kajian ada 10 menit tanya jawab, kemudian selesai. Allahumma sholli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.